wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca satu hadis dari Riyadhus Shalihin. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Anas رضي الله عنه dari النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن يعني الإيمان الكامل, tidaklah beriman yaitu dengan iman yang sempurna. La yuminu ahadukum, tidaklah seorang kalian beriman dengan iman yang sempurna. Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia menyenangi untuk saudaranya. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia senangi untuk dirinya. Muttafaqun alaih. Dia senang saudara mendapatkan kebaikan seperti yang dia inginkan untuk dirinya. Muttafaqun alaih. Sekali lagi, yang dinafikan adalah kamalul iman. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yakni laisa bimu'minin kamilil iman, ya, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Hadis ini kata beliau rahimahullah menunjukkan barang siapa yang kariha, barang siapa yang tidak senang saudaranya mendapatkan apa yang disenangi untuk dirinya sendiri, atau malah senang saudaranya mendapatkan apa yang dia tidak senang untuk dirinya, maka dia bukan seorang mukmin yang sempurna imannya. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, wa yadulu ala anna dzalika min kabairi dzunub. Jadi termasuk dosa besar. Jadi seorang tidak senang saudara mendapatkan kebaikan yang diinginkan untuk dirinya, ketika seorang menginginkan saudara yang mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi untuk dirinya, maka ini termasuk kabair adzunub. Di dalam Mukhtasar Mihdhatul Qasidin, disebutkan oleh Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, ini adalah aqallu, yang paling minim dari muamalah seorang dengan saudaranya. Muamalah yang paling minim itulah ketika seorang melakukan bermuamalah dengan yang lain sebagaimana yang dia inginkan orang lain bermuamalah dengannya kepada dia. Kalau dia tidak senang aibnya dibongkar yang lain, maka minimalnya muamalah dia adalah dia pun menutup aib orang lain yang dia tahu. Kalau dia senang orang lain menyembunyikan rahasia dia, maka yang paling minim muamalah dia dengan lain adalah dia pun berupaya untuk ia menutup rahasia orang lain yang dia tahu. Ini yang paling minim. Kalau tidak demikian, itu rahimahullah, dia masuk ke dalam makna ayat ya wailun lil mutaffifin. Harbillah rahimana rahimakumullah, dan bermuamalah seperti itu. Seorang bermuamalah dengan yang lain, dia bermuamalah, berbuat dengan yang lain seperti yang diinginkan untuk dirinya oleh orang lain, adalah sebab diantara sebab keselamatan dari api neraka. Dalam satu hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dua syarat seorang selamat dari neraka dan masuk surga. Kata beliau, man ahabba an yuzahzahani nar wa yadkhala jannah. Barang siapa yang ingin dikeluarkan dari neraka, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, fal ta'tihi maniyatuh, hendaknya datang kematian kepada dia, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, wa yuhibbu an ya'tiya ilan nas ma yu'ta ilaih. Dalam satu riwayat yang saya ingat, ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Ya, syaratnya diselamatkan neraka dan dimasukkan ke surga adalah ketika datang kematian dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia senang untuk mendatangkan kepada manusia untuk berbuat kepada yang lain seperti yang dia inginkan orang lain pun berbuat demikian kepada dirinya. Iya, dia berupaya bertutur kata yang baik, santun, karena dia ingin orang lain begitu kepada dia. Ya, dia berupaya untuk menahan kezaliman dirinya dari kepada yang lain, karena dia pun ingin ya orang lain berbuat demikian kepada dirinya. Ini sebab di antara sebab keselamatan dan neraka. Meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah hari akhir, dan kemudian dia senang berupaya untuk berbuat kepada yang lain, bermuamalah dengan yang lain sebagaimana yang dia inginkan orang lain berbuat demikian kepada dirinya. Namallahu a'lam bishawab.